Lah sampean berangkat ke masjid jajasan kopian, gowo jas gowo kopian. Mene mlebu swarga ya jajasan kopian, kewagah. Nek sampean nang masjid tuh gowo golo, mene mlebu swarga yang gowo golo. Tukang ngarit nang swarga. Mangkane pun nang dibuka isi jas kopian aja diseni golo, oke? Monggo panitiane nang mlaku. Mari selawatan mudun aku. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah على ياسين حبيب الله go sareng salatullah salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كشتي الله كل نيون علم bermanfaat Gusti Allah kula nyuwun rahmat selamat dunia akhirat husnul khatimah sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Allahumma salli ala Muhammad. Wis rampung. Dalan sing nikmat niku dalan sing pripun? Jalan yang nikmat itu bukan jalan yang enak. Jalan yang nikmat itu enggak harus jalan yang lurus, mulus, alus, ndak. Nikmat itu bukan yang enak. Sudah sering saya sampaikan, nikmat sama enak itu beda. Nikmat itu subjektif,